Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita jumpa lagi untuk membahas salah satu di antara tanda kiamat. Nanti sebelum munculnya api dari Hijaz, kita akan membahas dulu salah satu di antara tanda kecil dari hari kiamat yang masih terjadi, yaitu qabdul ilmi wa zuhurul jahal, dicabutnya ilmu dan munculnya kebodohan. Yang dimaksud dicabutnya ilmu adalah ilmu syar'i, dan yang dimaksud dicabutnya ilmu bukanlah ilmu itu dihilangkan dari ingatan orang, bukan, tapi diwafatkannya orang-orang yang berilmu, para ulama. Lalu bermunculan orang-orang bodoh tentang agama, tapi berbicara tentang agama. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Min asyratis sa'ah ayyurfa'al ilmu wa yathbutul jahlu." Di antara tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu dan menetapnya kebodohan. Maksud diangkat adalah dihilangkan. Ini ada dalam kitab Sahih Bukhari, Kitabul Ilm, bab raf'ul ilmi wa zuhurul jahl. Juga Imam Muslim dalam Kitabul Ilm, bab raful ilmi wa qabduhu wa zuhurul jahl wal fitan fi akhir zaman. Hadis ini sahih. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Syaqiq radhiyallahu an, kata Syaqiq, "Kuntu ma'abdullah wa Abu Mus'ab faqala قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع العلم. Aku, kata Syaqiq, berada bersama-sama Abdullah dan Abu Musa. Kedua-duanya berkata, bersabda Nabi SAW, sesungguhnya sebelum hari kiamat akan ada beberapa hari. Di hari-hari tersebut diturunkan kebodohan dan diangkat ilmu. Diturunkan kebodohan artinya kebodohan ada di muka bumi secara dominan. Dan diangkat ilmu, artinya dihilangkan ilmu itu dari kehidupan manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Kitabul Fitan, Bab Zuhurul Fitan. Dari sahabat lainnya Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Muslim, dia berkata, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, yataqarabu zaman wa yuqbadul ilmu wa tadharul fitan wa yulqashuh wa yakthurul haraj. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sudah dekat zaman, maksudnya kehancuran zaman ini sudah dekat, alias akan terjadi kiamat. Dan akan dicabut ilmu, akan muncul fitnah, akan dilontarkan, dicampakkan ke dalam dada-dada manusia sifat bakhil, pelit, dan akan banyak haraj. Haraj artinya pembunuhan. Hadis tersebut ada dalam kitab Sahih Muslim, Kitabul Ilm, Bab Raful Ilm. Hadis ini sahih sanadnya. Dan hadis-hadis yang senada dengan itu banyak. Apa maknanya? Berkata Imam Ibn Battal, وَجَمِيعُ مَا تَدَمَّنَهُ هَذَا الْحَدِثِ مِنْ الْأَشْرَطِ قَدْ رَأَيْنَاهَا إِيَانَا فَقَدْ نقص العلم وظهر الجهل وألقي الشح في القلوب وعمت الفتن وكثر القتل. Seluruh isi kandungan hadis tadi tentang hari tanda-tanda kiamat, seluruhnya telah kami lihat. Telah berkurang ilmu, telah muncul kebodohan, telah dicampakkan sifat pelit di dalam hati orang-orang, telah merata merajalela fitnah, dan telah banyak terjadi pembunuhan. Perkataan Ibnu Battal ini dikutip oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, juz ke-13 halaman 16. Lalu setelah mengutip perkataan Ibnu Battal, berkata Imam Ibnu Hajar, "Alladhi yadhharu anna alladhi syahadahu kana minhul kathir ma'a wujudi muqabilihi wal muradu minal hadith istihkamu dhalik hatta la yabqa ma yuqabiluhu illa an-nadhir wa ilayhi al-isyarah bit-ta'bir biqabdil 'ilm fala yabqa illa al-jahl as-sarf ولا يمنع ذلك وجود طائفة من أهل العلم لأنهم يكونون حينئذ مغمورين في أولئك." Kata Imam Ibn Hajar mengomentari perkataan Imam Ibn Battal. Yang nampak adalah bahwa apa yang disaksikan oleh Ibn Battal itu sudah banyak. Padahal lawannya juga masih ada. Lawan dari kebodohan. Para ulama saat itu masih ada, masih banyak. Orang-orang yang dermawan juga masih banyak. Itu ya. Itu masih ada. Tapi, walaupun para ulama di zaman itu masih banyak, sekitar abad ke-6 atau ke-7 Hijriah, jadi sekitar kira-kira berapa 8 abad yang lalu, para ulama masih banyak. Termasuk Imam Ibn Battal. Kata Ibn Battal, seluruh yang dijelaskan dalam hadis tadi sudah ada. Sedikitnya ilmu, berkurangnya ilmu, merajalelanya kebodohan, orang-orang pelit dan fitnah begitu merata. Itu sudah ada semuanya. Kata Imam Ibn Hajar, maksudnya sudah banyak terjadi walaupun mukabilnya sudah juga banyak. Mukabil itu lawannya. Para ulamanya masih banyak, orang-orang solehnya juga masih ada. Tapi yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Battal itu adalah istihkam, berangsur-angsur, sedikit demi sedikit. Sehingga tidaklah tersisa mukabil atau lawan dari fitnah-fitnah tadi kecuali sedikit. Para ulama itu berangsur-angsur meninggal satu demi satu, meninggalkan dunia ini satu demi satu. Sementara lahirnya kebodohan tak terbendung. Lahirnya ulama susah sekali, jarang sekali, prosesnya lama sekali. Tapi kalau kebodohan itu tidak perlu proses, tapi langsung lahir bermunculan. Sehingga semakin sedikit para ulama, semakin merajalela kebodohan. Ya, dan munculnya kebodohan tersebut tidak tercegah dengan adanya segelintir ahli ilmu. Karena tidak sebandingnya angka kemunculan orang-orang bodoh dengan angka kelahiran orang-orang alim atau proses lahirnya orang alim. Dan dicabutnya ilmu ya adalah dengan diwafatkannya para ulama, sebagaimana sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an. Dia berkata, aku mendengar Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intizaan yantazi'uhu minan nas aw minal ibad walakin yaqbidul ilma biqadbil ulama hatta idza lam yabqa aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm fadhallu wa adhallu. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dengan mencabut ilmu itu dari dada-dada manusia. Tadinya orang itu pintar, besoknya mendadak menjadi bego. Enggak ada yang seperti itu. Tadinya ulama itu hafal Quran, hafal banyak hadis, hafal tahu ilmu tafsir, menguasai ilmu hadis, besoknya tiba-tiba lupa semuanya itu. Nah, enggak akan seperti itu. Cara Allah menghilangkan ilmu itu bukanlah bagian dari sunnatullah, bukan, terlebih kepada orang-orang soleh di kalangan para ulama. Tapi Allah mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama, sehingga tidak ada lagi seorang ulama yang tersisa. Lalu manusia mengambil orang-orang bodoh sebagai pemimpin, sebagai tokoh, sebagai rujukan, sebagai mufti. Lalu mereka ditanya, orang-orang bodoh yang jadi pemimpin ini ditanya tentang masalah agama. Lalu mereka menjawab, memberi fatwa tanpa ilmu. Mereka sesat dan juga menyesatkan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab syarah sahih Muslim ketika menerangkan hadis ini. Kata beliau, hadha al-hadith yubayyinu anna al-murada biqadbi al-ilm fi al-ahadith as-sabiqati al-mutlaqa laysa huwa mahwuhu min suduri huffadhihi walakin ma'nahu an yamuta hamalatuhu wa yattakhidha an-nas juhala yahkumuna bi jahalatihim fayadhilluna wa yudhillun. Hadis ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan diwafatkannya atau dicabutnya ilmu dalam hadis-hadis tadi bukanlah dihapusnya ilmu dari dada dan ingatan para ulama, bukan. Tapi maknanya adalah dimatikannya para pengemban ilmu. Orang-orang berilmu diwafatkan. Lalu manusia mengambil orang-orang bodoh sebagai panutan, sebagai hakim, sebagai ustaz, tapi dia enggak menguasai ilmu syar'i. Tidak menguasai bahasa Arab, tidak memahami ilmu tafsir, ilmu mustalahul hadis, ilmu usul fiqh, ilmu fiqh dan seterusnya. Baca Al-Qur'an juga masih pada salah tajwid makhrajnya. Dia menyampaikan Islam hanya dari tarjamah Al-Quran dan tarjamah hadis dan buku-buku. Ha. Kebayang itu kayak begitu. Lalu mereka menetapkan hukum dengan kebodohan mereka. Mereka sesat dan menyesatkan. Dan sekarang mah orang asal bisa ngomong, hafal 1-2 ayat, 1-2 hadis, tafsirkan sendiri, jelaskan, letakkan sendiri, sudah bisa jadi ustaz tuh. Ditanya segala macam. Gelarnya profesor, doktor, insinyur di bidang ilmu dunia, tapi dia mempelajari Islam dengan ala kadarnya. Hafalkan 1-2 ayat, hafalkan 1-2 hadis, sampaikan. Wah, ini ulama gitu, ulama. Karena gelarnya profesor, doktor. Tapi profesor, doktornya di bidang ilmu dunia. Kalau tentang Islam tetap dia selevel anak TK. Nah, terus dia menetapkan hukum dengan kebodohan mereka, mereka sesat dan menyesatkan. Masih itu Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Beliau menyatakan wal muradu bil ilmi huna ilmul kitabi was sunnah. Wa huwa al ilmul mawruthu an anbiya, fa innal ulama humuhum warathatul anbiya. Wa bidhihabihim yadhhabul ilm wa tamutus sunan wa tadhharul bidah wa ya'umul jahal. Yang dimaksud ilmu di dalam hadis ini yang akan dicabut oleh Allah adalah ilmu tentang kitab dan sunnah. Ilmu tentang Quran dan sunnah, bukan ilmu duniawi. Itulah ilmu yang diwariskan dari para nabi. Sebab para ulama itu ahli waris para nabi. Dengan perginya mereka, hilanglah ilmu. Matilah sunnah. Muncullah bid'ah. Dan merajalelalah kebodohan. Wa amma ilmu dunya fa innahu fi ziyadah wa laysa huwa al-muradu fil ahadith. Kata Imam An-Nawawi, adapun ilmu dunia, ya, itu ilmu tambahan, bukan ilmu yang dimaksud dalam hadis tadi. Apa dalilnya? Dalilnya adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi, fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilm fa dhallu wa adhallu. Orang-orang bodoh tadi ditanya. Lalu mereka berfatwa tanpa ilmu. Fatwa itu hanya dalam urusan agama. Mereka sesat dan menyesatkan. Perkataan sesat hanya dalam urusan ilmu agama. Dalam urusan agama. Enggak ada disebutkan sesat dalam ilmu kedokteran, dalam ilmu ekonomi, dalam ilmu politik, dalam sains. Enggak ada istilah sesat dalam hal itu. Kesesatan hanya dalam bidang agama saja. Para ulama yang hakiki adalah mereka yang mengamalkan ilmunya, membimbing umat, menunjukkan umat kepada jalan yang benar sesuai dengan petunjuk Allah Azza wa Jalla. Karena ilmu tanpa amal tidak ada faedahnya. Bahkan akan menjadi dakwaan yang memberatkan pemiliknya pada hari kiamat. Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, wayang kusul amal. Dan akan berkuranglah amalan terhadap agama ini. Orang-orang yang akan mengamalkan agama semakin sedikit. Yang meninggalkannya jauh semakin banyak. Berkata muarrikhul Islam, yaitu Imam Az-Zahabi. Muarrikh itu ahli sejarah. Ahli sejarah Islam, Imam Az-Zahabi. Setelah beliau mengutip hadis tadi, hadis tentang para ulama akan dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla, dan itulah cara Allah mencabut ilmu. Berkata Imam Az-Zahabi, wa ma utu minal ilmi illa qalila. Wa ammal yawm, fa ma baqya minal ulumi, minal umil qalilah illa al-qalil. Fi yunasin qalil. Ma aqallu man ya'malu minhum bidhalika al-qalil, fa asbunallahu wa ni'mal wakil. Tidaklah manusia diberi ilmu kecuali sedikit. Adapun pada hari ini, pada hari ini maksudnya pada hari di zaman Imam Az-Zahabi masih hidup. Sekitar abad ke-8 Hijriah. Sebab Imam Az-Zahabi satu zaman dengan Imam Ibn Kathir, satu zaman dengan Imam Ibn Qayyim. Dan tiga-tiganya Imam Ibn Qayyim, Imam Az-Zahabi, Imam Ibn Kathir, murid-murid besar dari Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Jadi kata Imam Az-Zahabi, tidaklah manusia itu diberi ilmu kecuali sedikit. Adapun pada hari ini, pada zaman Imam Az-Zahabi masih hidup, tidaklah tersisa ilmu yang sedikit ini kecuali sedikit lagi. Di kalangan sedikit manusia, betapa sedikitnya orang yang mengamalkan ilmu yang sedikit ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu dijelaskan Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Tadhkiratul Huffaz. Berkata, ya, para ulama ketika mengomentari perkataan Imam Adz-Dzahabi, wa idza kana hadza fi asri adz-dzahabi fama baluka bi zamanina. Fa innahu kullama ba'da az-zaman min ahli an-nubuwah qalla al-'ilmu wa kathura al-jahlu. Fa inna as-sahabata radhiyallahu anhum ajma'in kanu a'lamu hadhihi al-ummah ثم التابعين ثم التابعيهم وهم خير القرون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Bila ini sudah terjadi di zaman Imam Adz-Dzahabi, bagaimana dengan zaman kita sekarang? Zaman Imam Adz-Dzahabi sampai zaman kita ini sudah berlalu antara 6 sampai 7 abad. Lebih dari 600 tahun jaraknya. 600 tahun yang lalu ilmu kata Imam Adz-Dzahabi semakin sedikit. Oh, apalagi sekarang. Maksudnya ilmu agama, bukan ilmu dunia. Kalau ilmu dunia semakin banyak, semakin meningkat, semakin merajalela. Tapi kenapa ayat hadis menyatakan semakin sedikit ini ilmu? Sebab yang maksud ilmu di sini ilmu agama, bukan ilmu dunia. Kalau ilmu dunia semakin berkembang, kalimah agama, aduh, semakin sedikit. Jadi kalau ini sudah terjadi zaman Imam Adz-Dzahabi, apalagi sekarang? Karena sungguhnya setiap kali satu zaman jauh dari zaman kenabian, ilmu akan semakin sedikit. Kebodohan tentang agama akan semakin merajalela. Makanya manusia yang paling berilmu, paling faham tentang agama ini, ya manusia pertama ketika turunnya agama ini, itu para sahabat. Ketika Islam ini turun, manusia-manusia yang hidup di zaman turunnya Islam inilah yang paling faham tentang agama ini. Itu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian generasi berikutnya tabi'in, lalu berikutnya lagi tabi'ut tabi'in. Tiga generasi inilah sebaik-baik generasi di kalangan kehidupan manusia. Sebagaimana sabda Nabi alaihissalatu wassalam, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup segenerasi dengan aku. Yaitu para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Sudah, Nabi alaihissalatu wassalam hanya menyebut tiga generasi saja. Mereka generasi terbaik, karena apa? Karena keislaman mereka. Pemahaman Islamnya benar, pengamalan Islamnya benar, jihadnya, dakwahnya juga benar. Kalau ada kesalahan, ya pasti ditegur, dikoreksi, diluruskan langsung oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau zaman kita ada kekeliruan, dikoreksi oleh orang lain malah ngambek, malah memusuhi, malah memfitnah, memojokkan. Kalau ada orang yang menyatakan umpamanya, jangan dilakukan perbuatan itu, tuh gak ada contohnya dari Nabi SAW. Bukannya nurut malah ngambek, malah membenci dan memusuhi. Kalau di zaman Nabi SAW ada sahabat yang salah faham, salah beramal, ditegur langsung. Karena Nabi SAW barometer kebenaran. Apa yang beliau katakan pasti benar. Karena dibimbing oleh wahyu. Beliau tidak pernah berbicara dengan fikirannya sendiri, hawa nafsunya sendiri. Semua yang diucapkannya adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak pernah berbicara dari hawa nafsu. Yang dimaksud hawa nafsu pikirannya sendiri. In huwa illa wahyuha. Perkataannya tiada lain kecuali wahyu yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada beliau. Dan ilmu terus-terus akan berkurang, kebodohan akan semakin pekat merajalela, sehingga orang tidak lagi tahu apa saja perkara-perkara fardu dalam Islam. Gak kenal lagi saum, gak kenal lagi sholat, gak kenal lagi sodakoh, gak kenal dari ajaran Islam. Warisan Islam yang tersisa, yang terakhir, yang masih ada melekat dalam diri manusia, hanya la ilaha illallah, itu pun hanya ucapan. Maknanya gak ngerti, apalagi aplikasinya. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis yang diterima dari Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, yadrusul Islam kama yadrusu washyuth thawb hatta la yudra masyam wala salah wala nusuk wala sadaqah. وَيُسْرِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فِي لَيْلَةٍ فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آيَةٍ وَتَبْقَى الطَّوَائِفُ مِنَ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ يَقُولُونَ أَدْرَقْنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ يَقُولُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَنَحْنُ نَقُولُهَا. Kata Nabi SAW, Islam itu akan terhapus, akan menghilang, sebagaimana ucutan dengan cepat, lepasnya benang-benang dari pakaian. Pakaian gitu, baju atau sarung lah. Ujungnya itu benangnya lepas. Coba dibedol. Nah, dibedol saya ditarik. Apa yang terjadi? Terus nyambung. Terus lepas lama-lama itu sarung. Kalau terus-terusan ditarik jadi apa? Habis. Hilang. Berubah hanya menjadi segunduk benang kusut. Kan gitu ya? Kain sarung atau kain yang kita pakai itu terdiri dari anyaman-anyaman benang yang rapat. Jadi kain seperti yang kita pakai ini. Kain ini terdiri dari apa? Dari anyaman benang yang rapat. Nah, benang itu ujungnya kita tarik, cek. Nah, terus tarik lama-lama apa? Ya, kainnya copot satu demi satu jadi benang semua. Seperti itu hilangnya Islam. Sehingga tidak diketahui apa itu saum, apa itu sholat, apa itu nusuk, apa itu sodakah. Gak tahu saum itu apa. Gak tahu sholat itu apa. Nusuk itu apa. Sodakah itu apa. Gak tahu. Kalau gak tahu mungkin gak diamalkan. Gak mungkin lah. Gak ada lagi yang sholat, gak ada lagi yang saum. Dan Kitabullah hilang hanya dalam satu malam. Tidak ada lagi yang tersisa di muka bumi ini walaupun satu ayat. Satu ayat. Lalu masih ada segelintir manusia yang tua. Nenek-nenek dan kakek-kakek. Kakek-kakek dan nenek-nenek ini berkata kepada para pemudanya, adrakna aba'ana ala hadhil kalimah. Kami menemukan orang-orang tua kami dahulu mengucapkan kalimat ini nih. Lalu mereka mengatakan la ilaha illallah. Kami pun mengatakannya. Jadi hanya tahu dulu neneknya, dulu kakeknya, buyutnya ke atas mengatakan la ilaha illallah. Diikuti. Hanya sebatas ucapan. Gak tahu maknanya. Berkata Silah kepada Hudzaifah, Silah ini tabi'in, namanya Abu Al-Ala atau Abu Bakar, Silah bin Zufar Al-Abasi Al-Kufi, orang Kufah, seorang tabi'in kabir, seorang thiqat yang jalil. Dia banyak menerima hadis dari beberapa sahabat, dari Amr bin Yasir, dari Hudzaifah Al-Yamani, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Ali bin Abi Thalib, dari Ibnu Abbas, Dan beliau wafat pada usia 70 tahun. Berkata Silah kepada Hudzaifah, "Ma tughni anhum la ilaha illallah wa hum la yadruna ma shalah wala siyam wala nusuk wala sadaqah?" Fa'arada anhu Hudzaifah, thumma raddadaha alaihi thalatha, kullu dhalika yu'ridu anhu Hudzaifah, thumma aqbala alaihi fi thalitha, faqala ya Silah, tunjihim min nari thalatha. Kata Silah kepada Hudzaifah, apakah bermanfaatnya la ilaha illallah bagi mereka? Padahal mereka tidak tahu sholat apa, ya, tidak tahu saum, tidak tahu nusuk, tidak tahu sedekah. Hanya mengucapkan la ilaha illallah saja. Bermanfaat enggak? Ditanya begitu, Hudzaifah berpaling. Diulang sampai 3 kali. Setiap kali ditanya, Hudzaifah berpaling. Lalu Silah berjalan ke depannya, ditanya lagi, berpaling lagi. Setelah 3 kali ditanya, lalu Hudzaifah menghadapkan badannya sepenuhnya kepada Silah, lalu berkata, "Ya Silah, tunjihim minna minan nar." Wahai Silah, ucapan la ilaha illallah itu menyelamatkan mereka dari api neraka. 3 kali Hudzaifah al-Yamani berkata demikian. Hadis ini ada dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Dalam Kitabul Fitan bab Dhihabul Quran wal Ilm. Juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya. Berkata Imam Al-Hakim, "Hadha hadisun sahihun ala syarti Muslim wa lam yukhrijah wa wafaqahu adh-Dhahabi." Hadis ini hadis sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Sekalipun Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak meriwayatkan hadis ini. Dan pensahihan Al-Hakim terhadap hadis ini disepakati oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Imam Ibnu Hajar menyatakan, akhrajahu Ibnu Majah bisanadin qawiyyin. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang kuat. Syalal Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini sebagaimana beliau jelaskan dalam kitab Sahih Al-Jami'us Saghir. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "La yunza'anna al-Qur'an min baini adhkarikum, min baini adharikum, yusri 'alaihi lailan fayadhhabu min ajwafi rijal fala yabqa fil ardi minhu syai'." Pasti akan dicabut Al-Qur'an dari tengah-tengah kalian. Dia hilang hanya dalam semalam. Dia hilang dari hati orang-orang. Tidak ada lagi yang tersisa di muka bumi walaupun sedikit. Ucapan Abdullah bin Mas'ud ini diriwayatkan Imam At-Tabrani dengan rijal-rijal yang kuat. Berkata Syekhul Islam, "Yusri bihi fi akhir zaman min al-masahif wa sudur, fala yabqa fi sudur minhu kalimah wala fil masahif minhu harf." Akan hilang Al-Qur'an di akhir zaman, baik dari mushaf-mushaf maupun dari dada-dada manusia, dari ingatan manusia. Tidak ada Al-Qur'an yang tersisa walaupun satu kalimat, satu kata dalam dada-dada manusia, dan tidak ada kalimat tulisan yang tersisa dalam mushaf walaupun hanya satu huruf. Dan lebih umum lagi, saat itu kalau Al-Quran sudah tidak ada dalam dada, tidak ada dalam tulisan, otomatis tidak ada yang mengatakannya. Karena tidak ada yang hafal satu huruf pun dari Al-Quranul Karim. Maka otomatis nama Allah pun tidak disebut. Karena nama Allah ada enggak dalam Al-Quran? Ya ada, tentu saja banyak. Satu huruf pun dari ayat Al-Quran tidak pernah terucapkan, termasuk lafaz Allah. Makanya tidak disebutnya Allah di muka bumi oleh orang, termasuk tanah kiamat. Sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'a hatta la yuqala fil ard Allah Allah." Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga tidak ada lagi di muka bumi orang-orang yang mengatakan Allah Allah. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, "Fi makna hadzal hadits qaulan." Tentang makna hadis ini ada dua penjelasan. Penjelasan yang pertama, anna ma'nahu anna ahadan la yunkiru munkara wa la yajziru ahadan idza ra'au qad ta'asa munkara wa ambara dhalika biqawlihi hatta la yuqala Allah Allah. Kama taqaddama fi hadis Abdullah ibn Umar, فَيَبْقَ فِيهَا عُجَازَةً لَا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُونَ مُنْكَرًا. Maknanya yang pertama adalah, orang tidak lagi mengingkari kemungkaran. Tidak lagi melarang seseorang apabila terlihat orang itu terjerumus dalam kemungkaran. Seperti sekarang aja. Di kota, di desa, orang ada umpamanya di pinggir jalan mabok, gak ada yang berani melarang dia. Apalagi kalau yang merokok lah dilarang ya pasti ribut. Yang merokok itu bukannya malu, bukannya sadar. Merokok di angkot, di bus, di tempat-tempat umum gitu ya, di ruang rumah makan. Udah beres makan langsung di tempat itu di hadapan orang banyak, ada wanita, ada anak-anak, ada orang tua, mungkin ada yang sakit, pelenyun-pelenyun saja ya. Mungkar enggak ya? Jelas mungkar. Karena apa? Karena merugikan banyak orang. Membahayakan banyak orang. Coba dilarang. Pak, mas, pun tentu rokoknya. Wah, langsung. Bukannya malu. Bukannya menurut. Malas menyengaja. Wah, jangankan gitu tuh, lagi haji, lagi wukuf di Arafah, lagi mabit di Muzdalifah. Orang pada sedang tidur ini ngerokok, asapnya kemana-mana. Pak, mohon maaf, rokoknya lah. Lah, urusan gue lagi haji itu. Malah ini kan Pak lagi ibadah, masa mengganggu orang. Mengganggu apa kamu yang macam-macam. Menyengaja kawan-kawan yang dibagi semuanya tuh. Asapnya kesanain katanya. Disengaja. Ada yang kayak begitu. Lagi haji itu. Aduh. Zalim banget kalau didoakan kena itu. Karena doa orang yang didolimi itu pasti dikabul oleh Allah SWT. Jadi kata Imam Ibnu Katsir, tidak ada lagi orang yang berani mengingkari kemungkaran. Tidak ada yang lagi yang berani melarang orang yang berbuat dosa secara terang-terangan. Dan ini diungkapkan dengan kalimat dalam hadis tadi, hatta la yuqala Allah Allah. Tidak ada lagi orang yang mengatakan Allah Allah. Dan sudah berlalu hadis dari Abdullah bin Umar, فَيَبْقَ فِيهَا عُجَاجَةً لَا يَعْرِفُونَ مَعْرُفًا وَلَا يُنْكِرُونَ مُنْكَرًا. Maka akan tersisa di zaman itu orang-orang busuk, orang-orang bejat. Ya, mereka tidak mengenal perbuatan baik dan tidak mengingkari kemungkaran. Ini makna yang pertama, kata Imam Ibnu Katsir. Makna yang kedua, hatta la yudhkarallahu fil arad wa la yu'rafu ismuhu fiha wa dhalika inna fasadiz zaman wa dimarin nawil insan wa kathratil kufr wal fusuq wal isyan. Makna kedua adalah, tidak lagi disebut nama Allah di muka bumi, nama Allah itu tidak lagi dikenal di muka bumi. Dan itu terjadi ketika zaman sudah sangat rusak. Ya, kemanusiaan, naluri kemanusiaan sudah hancur lebur. Kekufuran, kefasikan, kemaksiatan sudah menjadi gaya hidup. Dan itu semuanya akan terjadi sebagai tanda-tanda kiamat. Dan sudah terjadi beberapa poin di antaranya sejak zaman dahulu. Sejak zaman Imam Adz-Dzahabi tadi sudah sekitar abad 6 abad yang lalu itu sudah terjadi itu. Dan sekarang apakah masih ada? Bukan masih ada, tambah parah. Inilah salah satu di antara tanda kecil dari hari kiamat, yaitu tercabutnya ilmu dan merajalelanya kebodohan. Tidak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar. Para pendengar di mana saja Anda berada, baik di Bandung, di Cianjur, di Purbalingga, di Yogyakarta, atau dimanapun Anda berada, ya, pagi ini cukup sampai di sini saja dulu. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di hari Senin yang akan datang. Kita masuki sesi tanya jawab, dan kepada Pak Muzain dipersilakan untuk memandu tanya jawab ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ya, syukran Ustaz atas materi atau ilmu yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Kita akan buka sesi ini dengan pesan singkat yang sudah masuk, Ustaz. Yang pertama, assalamualaikum Pak Ustaz. Saya dengan Umu Karima dari Bandung. Pak Ustaz, saya mau tanya mengenai ilmu yang sekarang sedang dipelajari anak saya. Dia kuliah di Fakultas Psikologi, yang berpendapat bahwa seseorang yang menjadi gay adalah karena bawaan dari lahir, bukan karena lingkungannya. Artinya, gay adalah pemberian Allah, sehingga kita harus menerima mereka yang gay itu. Saya khawatir sekali dengan pendapat psikologi ini. Bagaimana sebenarnya menurut Islam dan Rasulullah? Mohon pencerahannya. Jazakallah khair. Iya. Iya, barakallahu fiik Ummu Karima di Bandung ya. Iya. Ilmu psikologi, ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan. Apakah penting dan apakah itu diperhatikan oleh Islam? Tentu saja ilmu kejiwaan penting. Karena apa? Mempelajari jiwa manusia, dan jiwa manusia adalah bagian yang paling inti dari diri manusia. Dibanding lahirnya. Ya, ada dua unsur yang ada dalam diri manusia, unsur lahir dan unsur batin. Batinnya ini jiwa. Unsur lahirnya ya badan. Ya, dua-duanya penting. Mana yang lebih penting, lahir apa batin? Batin lebih penting. Ya. Ilmu yang mempelajari jiwa disebut psikologi. Dan itu bagus. Dan Al-Quran dan hadis penuh dengan ilmu psikologi. Yang jadi masalah kalau teori tentang psikologi itu diambil dari ya produk pemikiran orang kafir. Apalagi orang ateis. Dan itulah yang sekarang menjadi rujukan di ilmu-ilmu, di apa namanya, pelajaran psikologi umum. Termasuk di perguruan tinggi Islam. Ada ilmu psikologi. Rujukannya apa ya? Rujukannya orang ateis. Yang diambil umpamanya teori Sigmund Freud atau Machiavelli, ya. Atau yang lain-lainnya yang ateis, yang kafir. Ya, yang musyrik, ada yang ateis juga. Nah, makanya teori yang diajarkan bertolak belakang dengan Islam. Seperti tadi, gay itu bawaan, bukan lingkungan, sehingga mereka harus diterima. Kalau yang dimaksud diterima itu dianggap normal, lumrah, wajar, tidak boleh disalahkan, gitu ya. Maka kalau begitu Nabi Lut salah dulu, karena tidak membiarkan kaumnya yang gay ya hidup secara normal di tengah masyarakatnya, tapi dilarang oleh Nabi Lut. Apakah beliau salah? Jadi masyarakat yang benar Nabi Lutnya aja yang usilan gitu ya. Ya. Apakah begitu? Iya, begitu. Nabi Lut yang salah menurut kacamata iblis dan pengikutnya. Ya, Nabi Lut sendirian atau beberapa gelintir, masyarakat umumnya lebih banyak Mana yang lebih dominan? Yang lebih banyak yang mayoritas. Mayoritas gay saat itu. Harus diterima dong. Apalagi mereka mayoritas gitu. Kalian yang normal ini yang minoritas. Kan demokrasi. Demokrasi kan begitu tuh. Yang mayoritas yang menang. Kalau menurut kacamata seperti itu Nabi Lut salah. Yang benar apa? Yang benar kaum gay itu. Ya. Apakah sudut pandang seperti ini benar? Benar. Menurut iblis. Salah besar menurut Allah SWT. Siapa yang diazab? Apakah Nabi Lut? Ataukah kaumnya? Kaumnya yang diazab. Nabi Lut yang diselamatkan. Sampai-sampai Allah harus mengutus malaikat secara khusus untuk memastikan kebejatan kaum gay di kalangan Nabi Lut alaihissalatu wassalam. Dikirimlah beberapa malaikat bertamu kepada Lut dan berwujud menjelma menyamar sebagai pemuda-pemuda yang gagah dan tampan. Kaum gay kan ngiler tuh melihat yang kayak begitu tuh. Pemuda ya lagi puncak-puncaknya gairah dan stamina gitu. Gagah, tampan. Ngiler tuh. Sampai mereka gak tahu malu untuk menghampiri tamu-tamu Nabi Lut tersebut. Ya. Kalau yang dimaksud diterima itu adalah dibiarkan dianggap lumrah wajar. Gak perlu diutak-atik ya. Konsep itu konsep iblis. Konsep itu konsep setan. Ya. Menurut konsep Allah Azza wa Jalla, maka itu keliru salah. Itu yang pertama. Kedua, manusia itu dilahirkan dalam keadaan di atas fitrah. Allah Azza wa Jalla Al-Qur'an menyatakan faqim wajhaka lid-dini hanifah. Fitratullahi allati fatarun nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Hadapkan wajahmu ke atas ke agama yang lurus ini. Itulah fitrah Allah yang Allah telah menciptakan seluruh manusia di atas fitrah ini, di atas agama yang lurus ini. Nabi SAW ketika menafsirkan ayat ini beliau menyatakan ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidak ada satupun bayi yang lahir kecuali lahir di atas fitrah. Fitrah ini Islam. Mustahil ya lahir membawa keburukan, enggak ada. Ini ayat dan ini hadis. Dalam salah satu hadis kursi riwayat Imam Muslim Nabi SAW menyatakan bahwa Allah berfirman inni khalaqtu ibadi hunafa fajtalathumus syaitan. Sesungguhnya kami telah menciptakan hamba-hamba kami dalam keadaan hanif, lurus. Tidak membawa unsur keburukan. Lalu setan datang untuk menyimpangkannya, menyesatkannya. Oleh karena itulah kalau ayat dan hadis tadi menyatakan seluruh manusia lahir dalam keadaan di atas fitrah, suci, bersih, tidak ada penyimpangan. Lalu ada orang yang menyatakan bahwa gay itu bawaan dari lahir. Mana yang kita percaya? Tentu saja Al-Quran dan As-Sunnah yang kita pelajari. Kalau kita seorang Muslim. Kalau kita menganggap benar atau ragu, jangan-jangan omongan dosen itu benar ya. Berarti kita meragukan Quran dan hadis yang sahih. Ya, tapi walaupun umpamanya manusia lahir di atas suci, mereka memiliki banyak kelemahan dan memiliki potensi yang sangat mudah untuk disimpangkan, disesatkan. Dan itulah yang terjadi. Makanya kan pernah saya bahas di dalam membahas bab malaikat ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan kerangka Nabi Adam. Bagian badannya saja, belum ditiupkan. Lalu Allah tinggalkan beberapa lama. Datanglah iblis. Mengamati. Ini makhluk yang Allah ciptakan yang akan jadi Adam itu kayak apa. Kemudian diteliti di semua arah. Falamma ya, ro'ahu ajwaf alima annahu makhlukun khuliqa la yatamallak. Ketika iblis melihat bahwa Adam ini ajwaf, ajwaf itu artinya berongga bagian dalamnya itu. Taulah iblis bahwa Adam itu makhluk yang tidak tamalluk. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, hadis itu tadi sudah diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, menyatakan bahwa Adam tamalluk itu artinya la yamliku nafsahu indal ghadab. Ini yang pertama. Mereka itu tidak akan mampu menahan dirinya ketika marah. Kedua, mereka itu makhluk yang tidak tahan godaan. Gampang digoda. Ya. Dan yang ketiga, mereka itu adalah makhluk yang tidak bisa menolak hawa nafsu. Kecuali orang-orang yang Allah pelihara. Jadi, itu yang membuat orang kemudian menyimpang. Dan godaan serta perkara yang buat mereka menyimpang dari banyak sisi. Ada bisikan setan, ada pengaruh lingkungan. Ini besar. Terjerumusnya seseorang ke dalam penyakit kejiwaan yang namanya gay atau homoseksual itu karena banyak faktor, bukan karena faktor bawaan. Sebab semua manusia diciptakan di atas fitrah. Dan gay bukanlah bagian dari fitrah ini. Itu penjelasan ayat, itu penjelasan hadis, itu penjelasan para ulama. Oleh karena itulah, kalau yang dimaksud gay itu bawaan, pertama bertolak belakang itu. Dengan nas ayat dan hadis. Kalau tadi disebut punya potensi, semua orang punya potensi untuk menjadi gay, iya. Potensinya itu karena kelemahan manusia. Sehingga tinggal ada lingkungan yang membentuknya, jadi dia gay. Ya. Salah satunya itu. Atau ada pemicunya. Walaupun umpamanya katakanlah seseorang ya punya anak laki-laki semua 10. Gak ada wanitanya. Mereka gak keluar rumah karena masih kecil-kecil gitu ya. Nah itu termasuk salah satu pemicu mereka menjadi gay umpamanya. Karena tidak memiliki banyak kamar mereka itu satu kamar beberapa orang. Ya, beberapa orang satu selimut, satu kasur. Itu bisa jadi potensi. Bukan karena bawaan. Mungkin karena lingkungannya pertama dari rumah tentu saja. Bukan gaul ke dengan kawan-kawannya karena masih kecil belum gaul sama kawan-kawannya, gaul juga belum bukan dengan orang gay. Tapi pemicunya mungkin di rumah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, ya. Semua orang tua agar anak-anaknya dipisahkan di tempat tidur. Walaupun sejenis. Beda kamar lah. Satu anak, satu kamar. Kalau tuh kurang kamarnya, satu anak, dua kamar, satu kamar untuk beberapa orang, pisahkan tempat tidur. Jadi, itu yang terjadi. Jadi, kalau yang dimaksud harus kita terima itu dianggap wajar, lumrah, itu keliru. Tapi kalau yang dimaksud diterima itu, ya karena mereka bagian dari anggota masyarakat kita, tapi kita arahkan, kita luruskan, kita dakwahi. Tidak kita usir. Ya memang tidak boleh diusir. Setiap yang menyimpang bukan harus diusir. Tapi di apa? Tapi diluruskan penyimpangannya. Dikoreksi kesalahannya. Kalau yang ini maksud diterima itu begitu, iya harus diterima. Terima sebagai bagian dari anggota masyarakat kita karena dia berhak hidup ya. Maka kewajiban kita adalah meluruskannya, mendakwahinya. Kalau yang dimaksud membiarkan ya, menerima itu adalah ya menerima sebagai bagian dari anggota masyarakat kita. Tapi kita nasihati, kita dakwahi, kita luruskan, kita koreksi, iya, enggak apa-apa, ya. Tapi kalau dibiarkan seperti tadi sama saja dengan menyalahkan Nabi Lut dan mendukung kaum gay yang oleh Allah Azza wa Jalla diazab ketika itu. Begitu Ibu Karimah, Ummu Karimah, wallahu alam bisawab. Syukran Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi penanya dan juga bagi kita semua. Kami tunggu telepon Anda, para pendengar sekalian yang akan bertanya langsung kepada Ustaz Abu Haidar. Untuk selanjutnya kami akan bacakan pertanyaan yang datang dari pendengar Radio Insani Purbalingga. Assalamualaikum Ustaz, ana Abu Royan di Jatilawang Purwokerto. Mohon maaf, penjelasan tentang dalil atau sanksi bagi sebagian mukmin yang selalu mengulur waktu atau menunda-nunda dalam mengerjakan sholat, kata Ustaz. Iya. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Kaba'ir. Al-Kaba'ir itu dosa-dosa besar. Memasukkan sholat ke dalam poin kedua dari dosa besar setelah syirik dan kufur. Yang kedua, tarkus sholat. Meninggalkan sholat. Di dalam meninggalkan sholat juga dijelaskan dosa besar yang termasuk di dalam hal ini adalah menunda-nunda sholat. Dari waktunya. Kecuali menundanya itu pada sholat isya, ditunda sampai menjelang akhir malam, maka itu bagus. Karena itu waktu yang paling baik untuk menunaikan sholat isya. Cuma, kalau itu memberatkan, ya jangan. Nabi SAW pun menyatakan, laula an asyqa ala ummati. Seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, di jam seperti inilah sholat isya ditunaikan. Kira-kira jam 11 malam gitulah, sebelum habisnya waktu. Waktu isya ya. Nah itu lain lagi. Itu lebih utama diundurkan. Berdasarkan nas. Tapi kalau kitanya umpamanya sendirian, saya mau yang terbaik sholat isya nanti jam 11 malam. Akhirnya dia nunggu sampai jam 11 malam sendirian, tidak ikut sholat berjamaah di masjid bersama imam. Itu salah. Karena menunaikan sholat isya diundurkan sampai hampir tengah malam itu hukumnya sunnah keutamaan. Sedangkan berjamaah di masjid bersama imam hukumnya apa? Bagi laki-laki wajib. Maka jangan sampai yang wajib ditinggalkan mengejar yang sunnah. Kalau jamaah di masjid bersama imam ya, melaksanakan sholat isya di awal waktu berjamaah, ya ikut. Yang sampai enggak, saya mau nanti aja jam 11. Enggak utama, tahu enggak? Tapi dia sendirian. Ya lebih enggak utama lagi. Ingatlah sholat berjamaah bersama imam di masjid. Ya. Adapun sholat-sholat lainnya lakukan di awal waktu. Jadi orang yang menunda sholat, pertama pasti, kalau dia laki-laki ya, pasti tidak berjamaah di masjid. Kalau itu tanpa uzur, tanpa alasan, berdosa. Kedua, dosa kedua adalah menunda-nunda sholat. Apa anunya, sanksinya? Sanksinya pertama dalam Al-Quran disebutkan, fawailul lil musallin. Celaka tu wail bagi orang yang sholat. Wail itu adalah wadin finari jahannam. Lembah di dasar neraka jahannam. Itu diperuntukkan bagi orang yang sholat. Yang sholatnya gimana? Alladzina hum an sholatihim sahun. Itu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Salah satunya adalah lalainya itu dari segi waktu. Ya. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya, ayul amalil afdal. Wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama? Beliau menjawab, as-sholatu ala waktiha. Sholat pada waktunya. Makna sholat pada waktunya, as-sholatu fi awwali waktiha. Sholat di awal waktunya. Jangan salah faham, mau sholat pada waktunya, umpamanya jam 2:30 juga zuhur masih waktunya. Berarti masih boleh, as-sholatu ala waktiha, sholat yang penting di waktunya. 2:30 menjelang asar, masih waktunya. Nah, itu keliru, salah. Sama dengan menunda-nunda. Makanya dalam riwayat lain disebutkan, as-sholatu fi awwali waktiha. Sholat di awal waktu. Berjamaah bersama imam. Ya. Oleh karena itulah maka di dunia orang itu di akhirat orang itu akan diazab dengan azab wail sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Maun tadi, fawailul muslimin alladzina hum an salatihim sahun. Ya. Al-Quran juga dalam surah Al-Qalam Allah menyatakan yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashiatan absaruhum tarhaqum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Pada hari kiamat nanti disingkapkanlah betis. وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ. Lalu orang-orang disuruh sujud. Jadi di akhirat nanti masih ada perintah untuk bersujud dari Allah SWT kepada manusia. Seluruh orang-orang mukmin sujud kecuali ada beberapa orang yang tidak bisa sujud. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ. Mereka tidak mampu. Ingin sujud tapi kenapa ini badan kok jeg-jeg gitu ya. Tegang apa namanya. Enggak bisa disujudkan, enggak bisa dibungkukkan. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Pandangan-pandangan mereka itu penuh rasa takut. Tarhaquhum dhillah, mereka diliputi dengan kehinaan. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Padahal dulu ketika di dunia mereka disuruh sujud dalam keadaan mereka mampu. Ketika di dunia mampu sujud tapi enggak mau. Siapa orang-orang yang nanti di akhirat disuruh sujud tidak bisa sujud padahal ingin sujud. Ingin karena diperintah di hari kiamat enggak ada yang enggak ada yang berani membangkang atau. Mereka ingin tapi kok enggak bisa. Di sini di dunia bisa tapi banyak yang enggak ingin. Semua orang pasti bisa sujud. Ya. Tapi orang-orang kok banyak yang enggak sholat tuh. Bukan enggak bisa, enggak ingin. Di akhirat ingin tapi enggak bisa. Di dunia bisa tapi tidak ingin. Orang-orang tadi Syekh Fadlu Ilahi dalam kitab Ahamiyatus Shalatil Jamaah menyatakan pertama mereka adalah orang-orang yang salatnya di rumah masing-masing tidak berjamaah. Kedua orang yang taswifus shalah, menunda-nunda sholat. Yang ketiganya orang yang sama sekali tidak sholat selama di dunianya. Tiga golongan ini nih. Di akhiratnya. Kata Allah sujud kalian. Orang-orang mukmin yang waktu di dunianya sholat berjamaah di masjid. Sujud. Ini orang-orang ada yang gak bisa sujud. Padahal sangat ingin sujud. Ketika Allah perintahkan sujud di akhirat. Gak bisa sujud. Allah menyatakan dalam ayat yang berikutnya khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Pandangan mata mereka terbelalak penuh rasa takut. Kehinaan juga meliputi mereka, ya. Mereka dahulu ketika di dunia tidak mau sujud ketika mereka mampu sujud. Mampu sujud tapi tidak mau. Di akhirat mau sujud tapi tidak mampu. Itulah beberapa di antara apa? Sanksi bagi orang yang menunda-nunda sholat. Allahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Untuk berikutnya kembali kami bacakan pertanyaan melalui WhatsApp pesan singkat ini. Dari Oki Kurnia Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu tanda kiamat adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj yang pada zaman dahulu pernah dikurung oleh Zulkarnain, Muslim. Disebutkan pernah ada dua kafir dan dua Muslim yang pernah menguasai dunia, yaitu Sulaiman alaihissalam, Zulkarnain Muslim, Zulkarnain kafir, dan Namrud. Namrud adalah raja Babilonia yang sejaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat Namrud tewas, Nabi Ibrahim alaihissalam pergi ke Mesir dan seterusnya hingga mendapat istri baru, yaitu Hajar, sebagai hadiah dari Raja Mesir, Fir'aun. Pertanyaan, pada saat Namrud menguasai dunia, bagaimana hubungannya dengan kerajaan Mesir? Apakah pada saat itu Mesir merupakan negara jajahan Babilonia? Jazakallah khair. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak bisa menjawab. Nanti ini adalah sejarah ya. Lain kali ya. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya dari Ahwat. Bismillah Ustaz, afwan pertanyaan keluar dari tema. Ustaz, suami saya kalau lagi marah kata-kata kasarnya keluar. Dan saya tidak pernah mendengar dari mulut ortu sendiri kalau lagi marah. Saya rela jauh dari ortu saya demi mengikuti suami saya, tapi sikap suami saya terhadap saya kurang baik. Bagaimana sikap saya, Ustadz? Apa saya harus pulang ke rumah ortu untuk menenangkan diri? Jazakallah khair, dari hamba Allah. Hamba Allah di muka bumi. Ya barakallahu fiik, semoga Allah memberikan kesabaran, ketabahan dan sekaligus jalan keluar dari kesulitan yang sedang dihadapi ya. Ya, kalau suami marah, kata-kata itu nyelekit. Sekebon binatang mungkin keluar. Ditambah dengan apa namanya, celaan-celaan. Yang celaan itu gak pernah dia dengar dari siapapun. Dari orang tua, dari saudara, dari kawannya. Kecuali satu-satunya yang pernah mengatakan itu adalah suami. Gimana sikap kita? Ya pertama, preventif ya. Jangan membuat suami marah. Itu, kenapa suami marah sampai lepas kendali? Mungkin karena pemancingnya besar. Dan pemancingnya pasti istri, karena gak mungkin tetangganya yang salah, yang dimarahinnya istri gitu kan, gak mungkin. Kalau marahnya ke istri, pasti penyebabnya istri. Kalau umpamanya marahnya ke tetangga, tapi yang dimarahi istri, orang gila itu. Ya pasti istri penyebabnya. Coba introspeksi. Jangan sampai membuat suami marah. Karena kan sudah lama berumah tangga, pasti tahu karakter apa yang membuat suami marah. Tapi kan kesalahannya itu tidak seberapa. Kok marahnya segitu? Walaupun kesalahan tidak seberapa, tapi momennya, ya momen untuk melakukan kesalahan yang kecil itu tidak tepat, itu bisa menimbulkan kemarahan yang sangat, ya. Umpamanya suami baru pulang kerja. Di tempat kerjanya dia mumet dengan berbagai macam masalah. Dia lapar. Dia haus. Dia juga lelah. Baru datang, gitu ya. Si istri umpamanya cuek. Suami dari jalan itu sudah membayangkan begitu pulang ke rumah disambut sambutan hangat dari istri. Istri sudah mandi, sudah seger gitu ya. Disambut dengan senyuman. Dan itu bisa mengurangi beban mental. Beban psikis yang dia sedang alami, ya, bisa mengusir kelelahannya melihat senyuman sang istri yang manis ketika pulang ke rumah, ya. Nah, begitu datang, istri lagi mengerjakan pekerjaan apa di rumahnya cuek, ya. Itu mungkin kesalahannya kecil. Ini bapak pulang, ya. Gak menyambut. Itu bisa marah, ya bisa marah besar. Karena momennya, kondisi dan situasi baik fisik atau psikis sang suami lagi rawan-rawannya. Tinggal sedikit ada pemicu, ya, itu bisa meledak. Sama dengan apa? Balon ditiup puluhan kali, gitu ya, dari mulai kempes tuh. Ditiup yang keras gitu ya, yang lama gak meledak dia. Sampai gede banget, sudah capek. Dia belum meledak. Tapi sekali ditiup lagi dengan tiupan yang kecil, meledak. Lah kenapa ini mah tadi mah ditiup yang kenceng, gede juga gak meledak, tapi sekarang dia sedikit aja udah meledak. Karena itu sudah puncak. Tadinya terakumulasi itu anginnya, terakumulasi di dalam balon, tumbuk-tumbuk masih kuat, masih tahan tuh gitu ya. Sudah puncak, berhenti itu. Nah sedikit ada pemicu tiupan kecil, meledak. Mungkin begitu juga istri memiliki kesalahan. Oleh suami ditahan gitu ya. Dan ditahan itu numpuk loh. Tapi dia masih punya daya tahan yang cukup kuat. Sampai puncak. Sekali lagi berbuat kesalahan kecil bisa meledak. Dan ternyata betul itu terjadi. Kesalahannya kecil. Tapi itu akumulasi dari kesalahan-kesalahan yang lama bertumpuk. Yang dipendam oleh suami. Akhirnya meledak. Jadi yang pertama tindakan preventif. Jangan membuat suami marah. Itu yang pertama ya. Yang kedua ini. Kalau umpamanya kita melakukan sebuah kesalahan. Cepat-cepat minta maaf aku. Ya lupa saya mau salah, saya mohon maaf ya. Mohon maaf, jangan gengsi untuk mengakui kesalahan. Kadang-kadang si suami menganggap wajar lumrah istri berbuat kesalahan. Dan tidak akan marah karena itu. Namanya juga manusia. Dia bukan bidadari, dia bukan malaikat. Dirinya juga sang suami bukanlah orang yang maksum ya. Si istri berbuat salah normal dan wajar. Dan dia tidak akan marah karena kesalahan istri. Yang membuat dia marahlah si istri tidak menyadari, mengakui kesalahannya dan tidak minta maaf. Itu yang bikin jengkel, yang bikin mangkal. Dan itu bisa berlaku bagi semua orang. Teman gitu ya, relasi. Dia berbuat salah ya manusia, saya juga suka berbuat salah. Yang jengkel itu adalah kalau dia ngeyel dalam kesalahannya. Orang berbuat salah adalah wajar, normal. Yang tidak wajar, tidak normal itu ngeyel di atas kesalahan. Merasa benar di atas kesalahan atau dia sebenarnya dalam hatinya ngaku tapi tidak mengakui. Secara lisan dan tidak minta maaf. Itu yang membuat jengkel. Jadi kalau umpamanya si ibu tahu nih, saya sudah berbuat kesalahan yang akan membuat sumber. Cepat-cepat mengakui dan minta maaf, Bapak, maaf. Bila perlu rangkullah Bapak. Ya, saya sudah salah. Maafkan saya tidak akan mengulang lagi. Yang tadinya si bapak mau marah juga, kalau orang itu ya mengakui kesalahan luluh itu, ya sudahlah. Kamu memang manusia biasa. Saya menyadari kamu bukanlah bidadari. Saya juga bukanlah malaikat. Yang pasti saya juga pernah berbuat salah kepada kamu. Dengan mengakui ya sudah, berarti dia siap memperbaiki kesalahan itu. Dan tidak mengulangi lagi. Itu yang kedua. Ya, cepat-cepat. Minta maaf, ya. Terus yang ketiga, kalau suami marah-marah seperti itu, jangan ditembal, jangan dijawab, karena dia sedang tidak membutuhkan jawaban. Walaupun jawaban kita benar, ada alasan, lalu kita kemukakan itu tambah memicu kemarahan lebih besar daripada sebelumnya. Tadinya mungkin suami tidak akan apa. Tidak akan menghina, tidak akan mengeluarkan sekebon binatang. Tapi karena melihat sikap kita yang seolah-olah menantang, akhirnya keluar jurus pamungkas itu tadi. Syukur tidak dibarengi dengan KDRT. Kalau tangan ikut main, gitu ya. Kaki ikut main, gitu ya. Wah, itu lebih berbahaya. Oleh karena itu, redamkan. Diem, akui kesalahan Bapak, maaf. Walaupun yang salah kita umpamanya. Atau kitanya tidak terlalu salah-salah banget seperti yang dia tuduhkan. Diem dulu, akui dulu. Redamkan. Bila perlu peluk. Bila perlu ciumi. Bila perlu menangislah Bapak saya salah. Saya mohon maaf. Maka dengan cara seperti itu insya Allah luluh. Kalau ada kesalahpahaman si Bapak nuduhnya salah, jangan saat itu. Redakan dulu, nanti besok lusa setelah paham. Baru kemukakan, kemarin tuh sebenarnya saya tidak begitu Pak. Yang begitu tuh kucing tuh, umpam bukan saya gitu ya. Nah gitu, oh mana kucingnya? Udah pergi. Itu yang kedua, itu yang ketiga. Yang keempat, jangan sekali-kali minggat dari rumah. Ya, semarah apapun, dosanya dosa lebih besar lagi daripada dosa kesalahan tadi. Nusyuz itu, walaupun ke orang tua sendiri. Masalah itu bukan ditunda, dibiarkan berlarut sampai menggunung, tapi harus diselesaikan. Ya, diselesaikan. Kalau tak umpam gak tahan, kemudian mau pulang terlebih dahulu, minta baik-baik, Pak, suasana kita kurang bagus. Kalau saya ada di sini terus mengungkit-ungkit kesalahan saya kepada Bapak, membuat Bapak marah. Untuk meredamkan, boleh gak saya ke orang tua saya dulu? Nanti setelah reda, saya balik lagi ke sini. Antar sama bapaknya. Kalau enggak, anaknya. Ya. Kalau enggak, ya pergi sendiri kalau tidak sampai safar. Ya. Asal sudah izin suami, ya kamu pulang dulu. melihat kamu saya hawanya marah terus. Sudah, pulang dulu. Nanti kalau sudah dingin besok lusa saya jemput. Nah, gitu. Enggak apa-apa kalau begitu. Tapi kalau umpama lagi marah-marah bapak langsung pergi, langsung apa namanya si pakaian diambil, oper, langsung pakai taksi, langsung ah itu dosa besar, yang dosanya lebih besar daripada dosa karena yang memancing kemarahan bapak tadi, ya. Nah, jadi diredakan, ya, lunakkan, senangkan. Bapak mau mandi dulu pakai air hangat saya masakkan ya. Bapak mau kopi ini, bikin kopi kesenangannya apa? Bapak ini kopi silakan gitu ya. Bapak ini teh apa kesenangan suami pasti tahulah ya. Istri kalau umpamanya enggak tahu kesenangan suami bagaimana cara meredakan amarah suami, istri itu istri yang kurang perhatian kepada suami. Masa puluhan tahun, belasan tahun bersama-sama dengan suami tidak paham juga ya. Nah ini bukan berarti saya pro kepada suami, tapi yang bertanya kan ibu. Kalau umpamanya yang bertanya adalah suami, saya khususkan untuk menasihati suami. Kalau umpamanya ada suami yang mengadu, saya marah tuh sampai kebun binatang keluar Ustaz. Karena apa? Karena istri saya menjengkelkan banget. Nah kalau ada suami begitu, fokus akan ke saya nasihati ke suami, apa yang harus dilakukan. Tapi karena ini pertanyaan ibu, ya saya khusus fokus ke menasihati ibu. Ya, mungkin suaminya gak dengar. Sebab saya yakin kalau dengar pasti marah juga ke istrinya. Sampai di masuk radio urusan kita, bisa marah juga gitu ya. Begitu ibu, wallahu a'lam bissawab. Ya, ya syukran Ustaz atas jawaban dan nasihatnya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya dari Ibu Teti di Parmindo. Pak Ustaz, kalau suami memberi sedekah untuk anak istri, apakah suami boleh makan makanan itu? Iya, tentu saja nafkah suami untuk anak dan istri bernilai sedekah yang nilainya lebih besar daripada kepada fakir miskin, daripada kepada orang lain, bahkan daripada fisabilillah. Ya, satu suap yang kita berikan kepada istri itu lebih baik daripada infak sedekah kepada yang lain-lainnya, termasuk fakir miskin, termasuk juga kepada fisabilillah. Ya, nah. Terus suami ikut makan, kalau nggak ikut makan apa dia harus beli nasi padang keluar, ya itu kan nafkah dari saya untuk istri dan anak, ya istri dan anak, ayo pak makan nih sudah siap, sudah matang, nggak bisa itu sedekah dari saya, nggak boleh saya makan, saya ke Padang aja ya, lalu pesen tiket pesawat ke Padang, ini ya masa begitu, ya tentu saja boleh ya, boleh maksudnya. Apa yang dimakan oleh istri, apa yang dimakan oleh anak, itu sedekah dari suami kepada istri dan anak, ya. Nah, tapi uang yang kita berikan kepada istri, ya, itu untuk risiko makan harian seluruh anggota keluarga termasuk kita. Tidak semua dimakan oleh istri dan anak kan, kita juga ikut makan, kita ikut menikmati. Tapi apa yang dimanfaatkan dimakan oleh anak dan istri itu sedekah kita atas mereka. Dan nilai sedekahnya lebih besar daripada kepada fakir miskin dan fisabilillah. Begitu maksudnya. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Yang selanjutnya dari Pak Win di Rongga Cihampelas. Maaf di luar tema, dikarenakan ada penjelasan waktu 2 hari ke belakang. Ada penjelasan dari penceramah dari Roja Cilengsi mengenai gambar, sedangkan yang pernah dijelaskan oleh Ustadz Abu Haidar di Roja Bandung, foto itu sesuai aslinya. Jadi bagaimana mengenai hukum haramnya memasang foto katanya? Iya, foto diikhtilafkan oleh para ulama tentang kebolehannya. Ya, sebagian menyatakan terlarang karena sama dengan surah gambar. Sebagian lagi menyatakan boleh. Seperti Syekh Al-Utsaimin rahimahullah membolehkan, ya. Syekh Al-Basam itu membolehkan, ya. Karena itu bukanlah gambar tangan. Itu refleksi dari bentuk kita, sama dengan bercermin. Bayangan di cermin kita itu refleksi dari diri kita, ya. Sama dengan bercermin di air. Kalau umpamanya foto tidak boleh, maka bercermin juga tidak boleh. Seperti itu, ya. Nah, apalagi foto untuk hal-hal yang memang wajib dibutuhkan, seperti fotokopi dalam KTP, dalam ijazah, dalam surat nikah, dalam paspor gitu ya. Yang apabila foto itu tidak ada, nanti status orang di mata hukum itu bisa dimanipulasi. Kalau KTP tanpa foto, kita bisa minjem KTP siapa aja. SIM. SIM gak ada fotonya. Kalau gak perlu kita buat SIM, nanti kalau pergi, pinjem aja SIM tetangga, SIM kawan. Ya. Nanti ada razia, ini SIM saya nih. Nama kamu siapa? Encep, padahal namanya Ujang. Oh iya. Enggak, karena enggak ada fotonya, ya. Bisa dimanipulasi nanti, ya. Maka untuk hal-hal seperti itu bisa wajib. Nah, itu dibolehkan. Termasuk Syekh Al-Utsaimin membolehkan, ya. Cuma yang jadi masalah, walaupun Syekh Al-Utsaimin membolehkan foto untuk keperluan yang darurat, beliau pun melarang foto itu dipajang. Dipajang enggak boleh, ya. Dipajang untuk apa? Di ruang tamu, di album, kemudian albumnya disimpan di ruang tamu untuk dilihat. Pertama apa? Pertama, ya, di sana ada unsur iftikhar, kebanggaan, ya, dan eksploitasi terhadap egoisme manusia. Kalau umpamanya kita ada foto di foto bareng-bareng sama kawan-kawan, diperlihatkan. Apa maksud kita? Maksud kita ingin agar orang itu melihat foto kita, bukan foto orang lain. So, kita umpamanya difoto sama kawan, dilihat. Foto siapa yang kita lihat, apa foto kawan-kawan? Bukan foto kita, ini kita. Nah, apalagi foto juga bisa menjadi alat untuk riya. Ketika kita umroh, ketika kita haji, ceklek-ceklek di Ka'bah. Ceklek umpamanya di masjid Nabawi, ya, di momen-momen yang penting dipajang di mana, di ruang tamu, di abdruk dalam ukuran yang besar, di figura. Apa tujuannya? Agar orang-orang tahu kita sudah ke Ka'bah, kita sudah haji, kita sudah umroh, lalu memuji. Nah, ini foto saya nih waktu wukuf di Arafah nih. Ini foto saya ini waktu di pinggir Ka'bah tuh. Ka'bahnya ada tuh, ya. Sambil mengancungkan dua jempol biasanya. Atau sambil mengancungkan jari tengah dengan jari telunjuk peace gitu kan. Apa tujuannya? Agar orang itu memberi komentar yang positif. Oh, kamu sudah ke Mekah ya? Hebat. Iya, itu yang ke-18 itu. Yang sebelumnya, kedua, ketiga, ada lagi foto di album itu. Ada 10 album. Itu... Orang, wah, kamu hebat. Jadi tidak boleh dipajang. Tidak boleh umpamanya dipajang di ruang-ruang tamu. Nanti pertama tetap malaikat tidak akan bisa masuk. Tidak mau masuk ke sana. Yang kedua tadi membahayakan kita. Bisa ujub, bisa takabur, bisa riya kita. Dengan amal dan kebaikan kita. Waktu hajinya, waktu umrohnya ikhlas. Sepulang haji dan umrohnya, wah, dipasang di Facebook, di Instagram, di Line, di jadi DP, di BB, di WhatsApp, pokoknya di semua medsos, dipampang. Untuk apa? Untuk diberitahukan kepada semua orang bahwa saya pernah ke sana. Itu gak boleh, ngerusak tuh amal ibadah kita. Sudah ibadah kesana capek, sudah lama, sudah uangnya besar puluhan juta. Jadi ajang dosa lagi bagi kita. Ibadahnya ditolak, dosa yang ada, karena riya. Ya. Jadi ulama-ulama yang membolehkan foto pun tetap melarang untuk dipajang. Jadi begitu, wallahu a'lam bissawab. Terakhir ya. Terakhir, Ustaz. Ada pertanyaan dari bapak atau ibu, bapak mungkin Nana Karnain di Cimahi. Assalamualaikum Pak Ustad, saya mau nanya, mohon maaf di luar tema. Pak Ustad, bagaimana tata cara meruqyah berdasarkan contoh Nabi? Dan apa yang harus pertama kali dibaca? Apakah ada doa yang khusus? Syukran barakallah. Iya, cara meruqyah, Pak, pertama bacakan ayat Al-Quranul Karim. Pada umumnya, pada hakikatnya, pada asalnya, seluruh ayat Al-Quran adalah ruqyah. ayat mana saja, ya. Tapi terutama yaitu Al-Fatihah, kemudian Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, kemudian ayat kursi, kemudian dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Itu ayat-ayat yang disebut sebagai pengusir syaitan, ya. Itu yang pertama, mana saja ayat yang dibaca, ya. Kedua, boleh rukyah-rukyah dari hadis ketika Nabi Muhammad SAW dirukyah oleh malaikat Jibril. Dan itu sudah pernah kita bahas waktu membahas kitab Riyadhus Shalihin, ya. Itu juga ada rukyah dari hadis Nabi SAW. Boleh dari ayat, boleh dari hadis. Itu yang pertama. Kedua, ini Pak yang penting. Ikhlas. Keikhlasan memberi dampak yang besar terhadap kekuatan rukyah dan efek rukyah kepada setan yang ada di dalam tubuh orang yang kita rukyah itu. Ya. Jangan sampai ada riya, ujub, takabur. Lihat nih, saya lihat ya. Nih, saya akan taklukkan jin ini nih. Ya. Kalau bisa coba HP-HP-nya dinyalakan di film videonya. Nanti masukkan ke Facebook ya. Ini pertarungan saya dengan jin orang Cicalengka. Umpamanya jin, tapi orang. Dari Cicalengka namanya Mbah Anu. Sudah ada rasa ujub, riya, takabur kayak begitu, udah. Musnah itu kekuatan ruqyahnya. Yang ikhlas karena Allah SWT, ya. Bukan karena ingin dipuji orang. Bukan karena apa, ingin dikenal orang. Ini yang kedua. Yang ketiga, penghayatan, Pak. Penghayatan terhadap ayat yang kita baca. Semakin khusyuk, semakin mendalam penghayatan terhadap ayat-ayat yang kita bacakan, semakin besar efeknya kepada si korban yang diruqyah, si pasien ini. Tapi kalau umpamanya asal baca sambil ngelamun, maka akan kurang. Ya. Itu yang ketiga. Nah, terus yang keempat, ini khusus bagi orang-orang yang berprofesi meruqyah. Orang ini harus orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang menjauhkan diri dari kemaksiatan. Orang yang berkepribadian kuat. Orang ini ditakuti oleh setan. Sehingga apabila setan melihat kedatangan dia, belum diapa-apakan sudah kabur. Sebagaimana Imam Ahmad rahimahullahu taala zaman dahulu, ya. Ada orang yang kesurupan kemudian diruqyah oleh orang-orang enggak mempan. Datanglah orang ke Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, bawa nih sendal saya, pukul sama sendal saya. Pakai. Ya. Akhirnya dibawa itu. Imam Ahmadnya enggak berangkat, enggak pergi. Dipakai itu terompahnya Imam Ahmad. Baru mendengar suara terompahnya itu, kabur itu jin. Orang itu sembuh. Baru mendengar terompahnya, belum Imam Ahmadnya. Belum diapa-apakan, belum dipukul sama terompahnya itu. Akhirnya kabur pergi dan orang itu sembuh. Setelah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala wafat, orang tadi kesurupan lagi dengan jin yang sama. Di ruqyah enggak sembuh-sembuh. Oh, dulu juga oleh sendal Imam Ahmad. Mana sendalnya? Masih ada. Bawa, dipakai, dipukul. Apa kata jin? Memangnya saya takut sama sendal Imam Ahmad? Yang saya takut Imam Ahmadnya. Bukan sendalnya. Sekarang Imam Ahmad sudah tidak ada. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh saya untuk taat kepada orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Seandainya dulu Imam Ahmad menyuruh saya keluar dari negeri ini, saya akan keluar dari negeri ini. Ketaatan seorang peruqyah kepada Allah Azza wa Jalla, kekuatan terbesar dia dalam ruqyah. Kadang-kadang tanpa harus diruqyah, ya, baru datang aja sudah, ampun, sudah pergi. Sembuhlah orang itu, belum diapa-apakan itu. Tapi oleh orang yang ahli maksiat, oleh orang yang ada unsur riya, oleh orang yang jahil, dibacakan ayat kursi, malah dia ngikut. Si jinnya ngikut, saya juga hafal. Ya. Dipukul ikut mukul, diludahi ikut meludahi. Bingung dia. Oleh karena itulah, walaupun upaya ruqyah itu bisa secara teoritis dilakukan oleh siapapun,